tresnamu mung kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ra kirem warta. Bareng saiki wes teko kowe malah gandeng pria liya. Ora nyono ora ngira kowe medos taline asmara. Terus lakukan tulus suci ra kok jaga malah kok menjani. Neng hati nanging aku ra bisa menehi. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ra kirem warta. Bareng saiki wes teko Jangan